Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai ayat 79 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma'azallah an na'khuza illa man wajadna mata'ana 'indah inna idzan lazalimun. Yusuf berkata, saya mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 79 ini menegaskan kepada kita bahwa orang baik itu bukan berarti lemah. Orang baik itu bukan berarti bisa melakukan kezaliman. Orang baik itu tidak zalim. Orang baik itu menetapkan hukum bagi orang yang bersalah harus dinyatakan salah, dan bagi orang yang tidak bersalah harus dinyatakan tidak bersalah. Hukum yang salah, hukum orang yang salah tidak dapat ditransfer kepada orang yang tidak bersalah dan sebaliknya. Untuk itu ayat 79 ini menyatakan kepada kita bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang yang baik. Karena dia baik, maka dia tidak mungkin menahan orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang bersalah, dan orang baik itu tidak mungkin berlaku zalim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tentu saja Nabi Yusuf alaihissalam ini ketika mengatakan izan la zalimun bukan mengisyaratkan ketika dia menghukum Bunyamin dengan menahannya atas apa yang dilakukan Bunyamin, suatu tindakan kezaliman. Itu juga dia tepis. Karena apa? Karena sebenarnya Nabi Yusuf tahu bahwa sebenarnya Bunyamin tidaklah salah, dan itu sebenarnya bukanlah suatu bentuk penahanan. Jadi di sini inna izan la zalimun, kami sama sekali bukan orang yang zalim. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kami pun menahan Yusuf, itu sebenarnya bukanlah menahan Bunyamin, itu sebenarnya bukanlah bentuk dari penahanan dan penyiksaan, tapi sekedar strategi agar dia dapat berlama-lama dengan adiknya yang bernama Bunyamin. Untuk lebih jelasnya 79 ini, di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kami persilahkan untuk menjabarkan lebih jauh bahwa orang yang berbuat baik itu tidak pernah melakukan kezaliman. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik kalau kita perhatikan ayat 79 ini, karena nampak di mana prinsip kebenaran yang ditegakkan oleh seorang Yusuf kepada saudaranya secara khusus dan siapapun. Kalau di dalam ayat 78, bagaimana kita menemukan gambaran saudara-saudara Yusuf dan juga Bunyamin mencoba untuk merayu, ya, untuk mencoba untuk mengalihkan hukum itu dari orang yang tertuduh kepada orang lain yang tidak bersalah. Ada nampak gambaran di situ bahwa mereka mempermudah segala sesuatu. Mereka tidak berangkat daripada kebenaran. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan-keinginan mereka. Nah, di dalam ayat 79 ini ditegaskan sekali lagi bagaimana sebenarnya kebenaran itu punya prinsip sendiri yang sangat kokoh dan tidak akan bisa termakan oleh rayuan. Ini yang menjadi pelajaran besar bagi kita dari keterangan ayat 79 ini. Tidaklah segala sesuatunya itu harus dianggap mudah, karena kebenaran itu harus tetap ditegakkan walaupun menghadapi berbagai macam tantangan. Ini juga tampak dari keterangan Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan qala ma'azallah, saya berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala rayuan-rayuan dari saudaranya ini. Yang pertama adalah bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengucapkan sesuatu untuk mempertahankan kebenaran keyakinan kita yang benar. Artinya ketika kita menghadapi berbagai banyak tantangan dan persoalan, terutama sekali kalau kita berdiri pada kebenaran dan ada yang mencoba untuk melakukan rayunya kepada kita, maka salah satu yang diajarkan adalah mengucapkan ma'azallah kepada langsung kepada orang yang mencoba merayu kita. Tujuannya adalah kita memperkokoh kembali keyakinan kita akan kebenaran itu, dan kita mencoba untuk mengingatkan orang-orang yang mencoba untuk merayu kita menuju kepada jalan yang tidak baik, agar mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatunya. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk berta'awuz, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau membaca Al-Qur'an, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Tapi bukan hanya sekedar beristi'azah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita membaca Al-Quran saja. Pada saat kita berada di lapangan menghadapi berbagai macam persoalan dan itu ternyata berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dari kebenaran, maka ayat 79 ini mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan ma'azallah, saya berlindung kepada Allah. Ya, ini baik sekali untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, yang menarik juga dari ayat 79 ini, bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita prinsip pidana Islam, prinsip hukum pidana di dalam agama Islam, yaitu an-na'khuza illa man wajadana mata'ana indah, bahwa seseorang itu dihukum berdasarkan atas bukti-bukti yang ada, dan orang lain tidak akan dihukum kalau dia tidak melakukan kesalahan. Bahwa ternyata yang bersalah itu adalah Bunyamin, karena ada bukti ditemukannya barang berharga itu di dalam karung yang dibawanya, dan ini merupakan suatu bukti yang kuat. Dan prinsip Islam, prinsip pidana Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mengambil orang lain yang tidak bersalah untuk dipersalahkan. Ini penting bagi kita karena memang pada saat sekarang ini kita, terutama dalam hukum di negara kita ini, kita bisa banyak menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Ada orang yang tidak bersalah dihukum, ada orang yang bersalah, ada orang yang punya uang mampu untuk membayar orang lain sehingga akhirnya orang ini dijadikan sebagai orang yang bersalah dan sebagainya. Ini semua sebenarnya sudah keluar daripada prinsip-prinsip pidana yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Hendaklah menegakkan kebenaran. Dan ini yang penting yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam keterangan ayat 79 ini, bahwa di dalam pelaksanaan hukum Islam haruslah selalu dilakukan secara adil dan dengan bukti yang nyata. Oleh karena itulah mengapa di akhir ayat ini Nabi Yusuf mengatakan inna izal lazalimun, bahwa perilaku-perilaku yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berakibat kepada lazalimun, sikap-sikap zalim yang akan terus berkelanjutan, dan ini akan mampu merusak tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Kalau tatanan kehidupan masyarakat sudah rusak, maka tidak bisa diharapkan lagi muncul orang-orang yang mampu menegakkan kebenaran. Sudah hampir tidak bisa diharapkan lagi orang-orang yang dengan ikhlas berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena tatanan masyarakat sudah rusak dan ini akan berakibat fatal di dalam kesejahteraan dan juga keimanan terhadap masyarakat itu. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Dari apa yang disampaikan Ustaz Perdana dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa ma'azallah itu perlu untuk diucapkan, atau ta'awuz perlu untuk diucapkan agar kita terhindar dari gangguan setan, baik ketika yang tidak membaca Al-Quran ataupun untuk memulai pekerjaan yang baik, ketika sholat ataupun ketika berhubungan suami istri ataupun ketika melakukan kegiatan apapun, agar benar-benar apa yang kita lakukan itu terhindar dari godaan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada prinsip pidana tadi, dan yang ketiga ada baik itu tidak zalim. Satu hal yang menarik untuk kita kaji di ayat 79 di akhir pertemuan kita, sebenarnya Nabi Yusuf itu dapat berkata sejak awal bahwa saya ini adalah Yusuf, saudara kalian. Sebenarnya sudah selesai permasalahan tanpa harus berbelok-belok sehingga membuat ayahnya sedih, Bunyamin ditahan sampai terjadi hal-hal yang membuat hati orang susah gitu kan. Kenapa itu tidak dilakukan Nabi Yusuf, dan kenapa Nabi Yusuf bermain di mungkin terlihat di atas penderitaan saudara-saudaranya? Jawabannya mungkin dapat kita lihat karena Nabi Yusuf mungkin ingin mengetahui sejauh mana tanggung jawab atau kesetiaan saudara-saudaranya terhadap Bunyamin dan orang tuanya. Itu penting, karena kalau misalnya orang itu tidak ada empati sedikit pun terhadap orang tua dan Bunyamin, ngapain tinggal di istanaku nantinya? Ngapain tinggal bersama diriku? Jadi dia ingin menguji. Sama seperti Tolut dan Jalut itu ada diuji dengan air yang mengalir di sungai. Barang siapa yang meminum airnya begitu banyak, maka itu adalah bukanlah pejuang sejati. Tetapi barang siapa yang iktarofa gurfatan biadihi, hanya meminum dengan setangannya saja sekedar untuk melepaskan dahaga, artinya tidak begitu tamak terhadap air walaupun banyak, tetapi cukup untuk membasahi tenggorokan, itu adalah pejuang sejati. Nah, di sini juga terlihat jelas bahwa Nabi Yusuf ingin menguji apakah saudaranya itu masih bisa dianggap saudara atau betul-betul sudah tidak dianggap saudara lagi. Rupanya dalam pembelajaran hari ini terlihat dia masih mau membela Bunyamin. Dan pelajaran berikutnya nampaknya abang tertua pun masih bertanggung jawab. Rupanya masih ada unsur persaudaraan di antara mereka, dan untuk itu mereka layak untuk dikatakan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf melakukan ini boleh jadi supaya happy endingnya itu memuncak. Karena apa? Karena di saat ada kegundahan, kemudian habis itu bertemu, walaupun sebenarnya Nabi Yusuf itu senyum-senyum melihat mereka sudah gundah gulana, akhirnya mereka terharu melihat bahwa Perdana Menteri atau bahwa Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi yang mereka hadapi adalah saudara mereka sendiri. Dengan demikian, jadilah orang-orang yang berjuang semaksimal mungkin. Boleh jadi orang lain itu adalah menguji kita, tetapi ketika kita memang orang yang tangguh, kita layak untuk dinyatakan sebagai pejuang yang sejati, dan kita pun akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.